Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita memasuki pelajaran atau pelajaran yang kedua dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah, kemarin kita sempat kebingungan sedikit membaca halaman 88 itu, perhatikan baik-baik. Nah, kemarin halaman 88 yang bagian bawah itu, perhatikan dulu. Nah, barakallahu fikum. Halaman 88 bagian bawah itu kemarin kita terjemahkan faman fataha wa man rafa'a, itu ternyata bukan membuka, bukan mengangkat, tapi fataha itu maksudnya memfathah. Jadi barang siapa yang memfathah bacaan aslama, aslama fathah namanya, itu berarti maknanya, kita ulangi dulu. Faman fataha qala aslama ay innal qarina aslama minal islam. Paham ya? Wasara mu'minan la ya'murni illa bi khair. Kalau orang yang membaca dengan fathah itu, maknanya gitu. Kalau orang yang membaca dengan fathah aslama, mimnya di fathah, itu maknanya apa? Ay innal qarina, bahwasanya jin yang menyertai dia aslama minal islam, dia sudah masuk Islam. Akhirnya menjadilah dia itu beriman, tidak merintahkan aku kecuali kebaikan. Ini Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya ada jin itu tidak memerintahkan Rasulullah kecuali kebaikan, karena sudah aslama masuk Islam. Berikutnya, waman rafa'a, itu paham bebek ya. Waman rafa'a, dan barang siapa yang membaca dengan rafa' marfu aslamu, aslamu bukan aslama. Ai aslamu ana min syarihi. Maksudnya aslamu ana, aku selamat dari kejelekan, wa fitnatih, dan fitnahnya min salamah, dari kata salamah. Jadi kalau aslama dari kata Islam, kalau aslamu dari kata salamah. Kemarin kan sempat kebingungan, ini diterjemahkan faman fataha, barang siapa yang membuka, wa man rafa'a, barang siapa yang mengangkat. Ternyata setelah dicek kembali, diteliti, diperhatikan, ternyata keliru di dalam menerjemahkan kemarin. Paham ya? Sehingga yang benar ini, yang benar adalah apa? Faman fataha itu maksudnya memfathah. Memfathah bacaan mana? Aslama, mimnya di fathah. Paham? Waman rafa'a, merofa' artinya. Rofa' kan tanda asalnya kenapa? Dhamma, sehingga aslamu. Paham ya? Aslamu di situ. Nah, artinya kalau aslamu di selamat. Aku selamat dari kejelekan dan fitnah jin. Tapi kalau aslama di fathah mansub, fathah memansubkan ya. Nah, di fathah itu berarti apa? Aslama, jinnya masuk Islam. Sehingga Rasulullah walaupun ada qarin itu enggak merintahkan jelek untuk Rasulullah. Paham soalnya? Nah, kalau enggak paham, berarti itulah ralat yang ana sebutkan, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Nah, sekarang kita masuki pembahasan yang baru. Qala al-muallifu asabahullah ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Kenapa ini dikatakan pelajaran yang kedua? Karena sejak awal yang kita baca kemarin itu dianggap pelajaran yang pertama. Sehingga ini pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama menyebutkan mengenai apa? Beberapa penafsiran surat-surat yang pendek, ya kan? Yang sudah kita lewati. Sekarang pelajaran yang kedua, penyebutan tentang rukun-rukun Islam. Qala al-mu'allifu atabahullah arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Bayanu arkanul Islam al-khamsah, penjelasan terhadap rukun-rukun Islam yang lima. Wa awwaluha wa a'zamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah bi syar'i ma'aniha. Dan yang paling pertamanya, paling agungnya adalah persaksian apa? La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, namanya syahadatain. Apa namanya? Syahadatain. Dua persaksian tadi itu. Serta penjelasan makna-makna yang terkandung di situ. Sudah kita lewatkan maknanya, akan beliau ulang lagi. ma'a bayani syurut la ilaha illallah, bersamaan menjelaskan syarat-syarat la ilaha illallah. Wa ma'naha, maknanya la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillahi. Makna la ilaha itu adalah apa? Meniadakan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Meniadakan seluruh apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mahum salam. Nah, itu makna yang terkandung pada apa? La ilaha illallah, kecuali Allah, musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Dalam keadaan apa? Menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Paham belum? Berarti apa? Beliau mendefinisikan la ilaha illallah dengan apa namanya? Rukun. Ya enggak? An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Paham soalnya ya? Rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. An-nafyu apa artinya an-nafyu? Apa? Meniadakan. Al-isbat menetapkan, meniadakan seluruh yang disembah selain Allah taala, menetapkan bahwasanya peribadatan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya al-ilm al-munafil jahl. Adapun syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilm. Ilmu, mengilmui makna la ilaha illallah. Al-munafil jahl, yang menghilangkan apa? Lawannya itu kebodohan. Yang kedua, wal yakin al-munafil syak. Yang kedua adalah apa? Keyakinan, yakin terhadap makna kandungan la ilaha illallah, makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yang yakin ini menghilangkan apa? Syak, keraguan. Paham? Yang ketiga, wal ikhlas, ikhlas al-munafil syirk. Keikhlasan ini yang meniadakan kesyirikan. Kemudian yang keempat, as-sidq, kejujuran. Ketika mengucapkan itu jujur hatinya. Nah, al-munafil kadzib, kejujuran ini yang meniadakan kedustaan. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah wal mahabbah. Al-mahabbah adalah cinta, cinta terhadap kalimat apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Al-munafiyah lil bughd. Nah, lil bughdi. Yang mana mahabbah ini rasa cinta meniadakan apa? Meniadakan al-bughd, yaitu kebencian. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wal inqiyad al-munafil tark. Kemudian inqiyad yaitu apa? Tunduk dan patuh, yang meniadakan apa? At-tark, itu meninggalkan. Kalau sudah tunduk patuh itu akan melaksanakan. Naam. Wal qabul al-munafil radd. Wal qabul, penerimaan yang meniadakan ar-radd, penolakan. Menerima enggak nolak. Wal kufru bima yu'bad min dunillah, dan kufur terhadap apa? Terhadap segala sesuatu yang sembah na'am barakallahu fikum dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mohon salah ya, al kufru bit taghut. Jadi kesimpulannya, syarat la ilaha illallah ada berapa kesimpulannya? Ada berapa? Ya. Ada berapa kesimpulannya? Syarat la ilaha illallah yang disebutkan di sini ada berapa? Dua itu rukun, an-nafyu wal isbat rukunnya. Syaratnya ada berapa? Yang sudah dihafal pantunnya itu 8. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan syarat apa? La ilaha illallah. Naam. Kita lihat, waqad jumi'at fil baitainil at tiyatain, dan sungguh telah nam dikumpulkan di dalam dua pantun berikut ini, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabulillah wa zida thaminuha al kufran min kabima siwal ilahi minal asya'i qatulha. Nanti kalau misalkan pantunnya ini terlambat belum tercatat, bisa lihat yang ada kitabnya. Paham ya? Bisa lihat yang punya kitabnya, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi pantunnya itu sering muncul di hafalan tuh. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidqu kama mahabbatan wa qiyadan wal qabul laha wa zira thamin wa al-kufran min kadima siwa lillahi min al-asya'i fatunliha. Paham soalnya ya? Atau mendapat pantunnya belum? Sudah saya sebutkan. Nah, barakallahu fikum, itu pantun mengenai syaratnya. Jadi kalau ditanya jangan gagal paham. Syarat ada 8, rukun ada berapa? 2. Rukun ada 2. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, ma'abayani syahadat di anna Muhammad dan Rasulullah bersamaan menjelaskan persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini nanti dikenal dengan tauhid apa? Al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah itu memurnikan nah, sosok yang diikutin, yaitu hanya yang diikutin nah barakallahu fikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat wa muqtadaha, dan tuntutan konsekuensi keharusan daripada kesaksian wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah, tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wastinabu ma naha anhu wazzadar, membenarkan terhadap apa yang Rasulullah kabarkan mengenai perkara-perkara yang ghaib. Itu Rasulullah tidak mengkabarkan kecuali sebenarnya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yakini, harus kita apa? Percaya, jangan percaya dengan para dukun yang berkedok dai. Paham ya? Sekarang banyak zahirnya dai dia meramal nanti tanggal 15 Ramadan akan terjadi dukhan katanya. Jadi akan muncul tanda-tanda hari kiamat. Allah musta'an, baik dia itu dai terkenal ataupun enggak terkenal, karena audionya banyak ya ikhwah kiram itu, yaitu Naam Abdul Somad. Paham ya? Mengatakan nanti tanggal 15 Ramadan akan terjadi sesuatu yang bisa dikatakan termasuk apa? Naam tanda-tanda hari kiamat. Kok meramal gitu loh. Perkara yang belum terjadi itu jangan dipastikan kecuali dengan dalil. Dalilnya ada atau tidak? Kan gitu. Dikait-kaitkan dengan virus corona. Sekarang berubah ibadah manusia kaum muslimin malah di rumah-rumah, menunjukkan dekat dengan hari kiamat. Kita katakan sejak Rasulullah diutus sudah dekat hari kiamat itu. Paham ya? Jadi enggak perlu dia meramal itu, enggak perlu. Paham belum? Tragedi yang akan terjadi itu kita enggak tahu kecuali yang sudah tentukan dengan apa? Dalil. Rasulullah ketika diutus dekat enggak hari kiamat? Dekat. Bu'istu ana wasta' kahatain. Aku diutus kata Rasulullah dengan datang hari kiamat seperti ini jaraknya. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jauh atau dekat jaraknya? Dekat sekali ini, lihat jaraknya. Ini padahal zaman saat itu Rasulullah diutus dengan adanya kiamat dekat sekali. Iqtarafatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sungguh hari kiamat telah dekat, tapi enggak bisa meramal. Jangan memastikan tanggal 15 akan terjadi tuhan yang sangat besar yang muncul dari arah sana atau bagaimana. Paham ya? Kemudian apa? Ambleslah dunia ini. Dari barat dan timur ambles katanya. Kalau ambles ya, terbenam itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum, Allah mesti enggak perlu takut. Itu adalah enam ramalan-ramalan para dukun yang berkedok dai tadi itu. Allah musta'an. Ikhwan fiddin azza wa jalla, kalau ini benar, membenarkan apa-apa yang Rasulullah kabarkan. Karena yang Rasulullah kabarkan dengan apa sumbernya? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam. Tidaklah Rasulullah berutar dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ta'atuhu mimma amar, dan mentaati Rasulullah terhadap apa yang Rasulullah perintahkan. Wastinabu ma nahaa 'anhu wazzajar, dan menjauhi perkara-perkara yang Rasulullah larang dan yang Rasulullah hardik. Zajar itu hardik, ditinggalkan. Wa alla ya'bud Allaha illa bima syara'ahu Allah 'azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia tidak beribadah kepada Allah kalau seandainya kembali ke dia. Tapi kalau kembali ke na'am barakallahu fikum, atau dibentuk dengan sirah mutahalzuk, dibentuk dengan apa? Barakallahu fikum, ghayr sirah, berarti wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah 'azza wa jalla wa rasuluhu. Artinya apa? Dan hendaknya Allah Ta'ala tidak diibadahi Kecuali dengan apa? Kecuali dengan nah, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Paham maksudnya ya? Karena ibadah tidak akan diterima kecuali kalau terpenuhi dua syarat. Apa dan apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Naam. Summa yubayyinu lit-thalib, kemudian setelah itu menjelaskan bagi pelajar baqiyata arkanil Islam, sisa-sisa rukun-rukun Islam yang ada, yang lima itu. Baqiyata arkanil Islam al-khamsah. Wa hiya as-salatu waz-zakatu wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Yaitu salat, zakat, puasa Ramadan, haji ke baitullahil haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Menempuh perjalanan ini dikatakan mampu. Nah, mampu apanya? Mampu hartanya, dan fisik dan jiwanya. Ya, maksudnya hartanya mampu, fisiknya, tenaganya, badannya juga mampu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jalla. Kita ambil sedikit penjelasannya. Qala syarih wa asbahullah, at-ta'rifu bil Islam, mengenal agama Islam ini. Paham ya? At-ta'rifu bil Islam, yaitu maksud mengenal agama Islam. Islam itu apa definisinya? Kan harus kenal. Kita jangan cuma Islam KTP saja jangan, tapi harus tahu makna Islam itu apa gitu ya. Wal Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid. Ini yang perlu antum hafal. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Wal iqyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini definisi apa? Al-Islam. Disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab apa? Al-Usul Al-Tsalatsah. Bisa dilihat sendiri sana definisi Islam. Apa itu? Al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal iqyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Paham ya? Itu definisi al-Islam. Antum sudah paham definisinya? Coba sebutkan. Naam, antum sudah hafal? Antum sudah hafal antum? Antum sudah hafal? Antum sudah hafal? Coba. Ayo, itu definisi al-Islam. Paham ya, definisi al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyad lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan kesyirikannya saja, pelakunya pun kita harus berlepas diri. Itu definisi apa? Definisi na'barakallahu fikum al-Islam. Walaqad kana syirku 'aqidatul 'arab qabla dhuhur da'wati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh kesyirikan ini dulunya keyakinan orang Arab. Keyakinan orang Arab itu keyakinan kesyirikan dulunya sebelum munculnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sisa-sisa peninggalan sejak zaman Nabi Nuh. Karena munculnya kesyirikan sejak kapan? Sejak mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika mereka mengagungkan orang-orang saleh seperti Yahus, Ya'ub, Nasr. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mereka agungkan. Wa illa dulunya sejak zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Nuh itu enggak ada kesyirikan. Perbuatan dosa ada tapi bukan kesyirikan. Paham ya? Nah, karena apa manusia? Karena nasu ummatan wahidah. Dahulunya manusia itu berada di atas satu milah, satu agama. Paham ya? Ummat itu maknanya adalah apa? Adalah milah. Lafadznya gitu kan? Kana nasu ummatan wahidah itu kan? Ya kan? Nah, dahulunya manusia berada di atas umat yang satu, umat nanti milah, agama satu. Ngikutin agama Nabi Adam alaihissalam. Agama tauhid. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi, muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu dikenal dengan apa? Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Bukan Adam. Adam alaihissalam nabi, tapi bukan rasul. Paham belum? Nah, untuk apa fungsinya? Untuk menumpas, menghabisi kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam. Kalau mau lihat kisahnya dalam surat apa? Nuh siang malam beliau berdakwah terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tapi mereka cuma geleng-geleng kepala dan nutup telinganya. Bayangkan tuh. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebihnya berapa? 950 tahun, yang ikut cuma sedikit. Yang ikut cuma sedikit. Anaknya saja bagaimana anaknya? Enggak taat kepada bapaknya, bayangkan. Nah, istrinya bagaimana istrinya? Istrinya bagaimana? Kafirah. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya na'am itu kita ambil petunjuk bahwa dakwah itu ngabarakallahu fikum terkadang ada kalanya banyak yang menerima, ada pula sedikit yang menerima. Sabar, 950 tahun bayangkan berdakwah. Nah, hasilnya bisa dikatakan sedikit yang menerima dakwah beliau. Tak sembarangan, 950 tahun lama. Usianya bisa dikatakan panjang ya. Kalau kita kan enggak sampai usia segitu. Nah, jadi kita sabar dengan wahana berdakwah bertahun-tahun enggak berkembang, Ustaz. Nah, bagaimana? Awal dakwah satu orang yang ikut. Nah, sekarang masih 5 orang. Sabar. 5 orang alhamdulillah. Apa kata Rasulullah SAW ketika mengutus Ali bin Abi Thalib, "La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'im." Sungguh kalau seandainya kamu bisa memberikan hidayah seseorang, nah barakallahu fikum, orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala dengan sebab dakwahmu, dengan sebab kamu satu orang saja, itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Unta merah itu mahal harganya kalau Arab sana ya. Nah, menunjukkan bahwasanya hidayah itu memang berharga sekali. Satu orang saja, walhamdulillah, dapat hidayah dengan sebab dakwah kita misalkan. Nah, jadi jangan langsung kita berdakwah pengennya mau dapat apa? Banyak pengikut itu keliru. Makanya, jadi pengikut itu jangan jadikan patokan pertama kali. Tapi bagaimana caranya orang itu mengenal apa? Tauhid. Hatta walaupun satu orang, dua orang, walhamdulillah. Ya enggak? Karena kalau kita ngikutin banyaknya pengikut, banyaknya peserta, yang namanya banyaknya pengikut atau peserta belum tentu di atas apa? Al-haq. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Nah, jika kamu taati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini saya apa mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Ta'ala. Mayoritas yang ikutin. Mayoritas kampung ini kalau ada orang meninggal dunia tahlilan dulu katanya. Ikuti mayoritas sebab sesat. Ikutilah dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalilnya, argumennya kalau benar-benar jujur, gitu caranya. Nah, kalau kita ngikutin mbah-mbah kita, nenek moyang kita yang enggak jelas sumbernya dari mana, tersesat. Iyattabi'una illa dhann, karena mereka-mereka ini kebanyakan orang ini tidaklah mengikuti kecuali dhann, dugaan, sangkaan. Jangan-jangan ini yang bagus, sangkaan semua. Wa in hum illa yahrusun, bohong kebanyakan mereka. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azzani azakumullah, ini sekedar selingan faedah bahwasanya dahulu orang Arab sebelum munculnya dakwah Nabi Muhammad SAW itu berada di atas akidah kesyirikan. Nah, kita lihat. Rawal Bukhari an Abi Raja al-Ata, nam an Ataridi. Qala kunna na'budul hajara fa idza wajadna hajaran huwa khairun minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Bayangkan ini. Sesembahan selain Allah Ta'ala itu seperti ini keadaannya. Dahulu kami menyembah batu, kemudian kalau kami menjumpai batu yang lebih bagus, halus, misalkan batunya halus, mengkilat misalkan gitu ya, kami lemparkan batu yang pertama ganti batu yang lain. Bayangkan, akhadna al-akhar, kami ambil yang lainnya. Fa idza lam najid hajaran jama'na haswatan min turab. Kalau seandainya kami enggak menjumpai batu, kami mengumpulkan apa? Nan kerikil-kerikil kecil dari yang ada pada tanahnya. Paham ya? Maksudnya batu-batu kecil. Nah, dikumpulkan sama dia. Naam summa jina bisyati fahalabna alaih summa tufna bihi. Allah musta'an. Kemudian apa? Kami mendatangkan seekor kambing dan kami pun juga mengambil air susunya. Kemudian kami apa? Na barakallahu fikum, berkeliling dengannya. Kelilingan, diajak keliling dari itu. Menunjukkan bahasa kesyirikan zaman saat itu ya. Jadi kalau ada batu yang lebih bagus, batu pertama dibuang, paham ya? Ganti batu yang baru. Maksudnya apa? Berhala-berhala yang mereka sembah. Berhala dari batu kebanyakannya. Kalau seandainya enggak cuma dari batu, mungkin membuat sendiri dari tanah. Kan bisa. Nah, dibentuk kemudian dibakar jadi semacam batu-batuan keras. Paham ya? yang namanya apa barakallahu fikum, nah kesyirikan seperti itu. Allahu musta'an. Ikhwani fid din azza wa jalla, yang jadi kesimpulannya muncul awal mula kesyirikan itu sejak zaman Nabi siapa? Nuh alaihissalam. Jadi kalau anda bertanya siapa rasul pertama kali untuk penduduk bumi, Nuh alaihissalam. Nabi pertama kali Adam alaihissalam. Jangan tertukar ya. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam berapa kemarin jaraknya? 1000 tahun, 10 abad jaraknya. Na'am barakallahu fiikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.